Melihatmu dari balik cermin, tersirat hasrat untuk ingin bertemu, tapi ku ragu akan cintamu. Ku ingin benar kau nyata. Bagaimana kita jalani cinta yang rumit ini, sulit begini, ini tak adil, apa ini namanya cinta? Mampukah aku bertahan? Bagaimana kita jalani cinta yang rumit ini, sulit begini, ini tak adil, apa ini namanya cinta? Sebenarnya berdua.